buat diriku suka. Mungkin karena tersimpan dusta. Kusua bosan, kusai semula. Tak bosan-bosan buat klise lainnya. Jadi saja orang yang mau terima gayamu. Tapi bukan aku orangnya. Semula ku diamkan saja. Yeah, I am blue, but it will.